Ini lagu buat ibuku yang depan. Terbaru dari Monata, album dari Bunda MC Sukaisi. Mas Nono mainkan. Goyang dong. Mana kebiasaanmu bila datang mengecup keningku, tapi mengapa sekali datang mengecup keningku, tapi mengapa sekali ini kau tak melakukan lagi? Jangankan tutur sapa, senyum pun kau tahu. Terlihatlah sikapmu bagai benci Juri, selamat datang.